Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan. Setelah kita menyelesaikan tawaf, yaitu mengenai Ka'bah 7 kali putaran, kemudian kita sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian kita ya minum air zam-zam. Walaupun ini bukan rukun, enggak masuk rukun, ya. Minum terserah, enggak juga terserah. Setelah itu kita akan melakukan sa'i. Akan melakukan sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Dari Bukit Shofa hingga Bukit Marwah. Kita akan naik itu dari tadi Hajar Aswad ya. Oh, dari Ka'bah. Terus kita akan naik karena Ka'bah itu di bawah ya, lembah itu kita naik ya, naik ke Bukit Shofa untuk melakukan sa'i. Sa'i itu artinya jalan. Ketika kita naik, kita membaca Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah. Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita baca Nabda'u bima bada'allahu bihi. Sebisa mungkin ini dibaca. Ada kata tidak dibaca sah, karena memang yang terpenting itu apa? Jalannya. Cuma ya, karena ini kan wirid yang sedikit, sebisa mungkin jauh-jauh hari sudah kita hafalkan. Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah. Terus membaca Abda'u bima bada'allahu bihi. Ini sambil kita nanjak ya. Sekarang sudah enggak terlalu tinggi kayak dulu. Dulu itu tinggi, bahkan teman kita dulu yang berasal dari Mekah sempat cerita dulu Shofa dan Marwah itu terpisah dengan Masjidil Haram. Antara Shofa dan Marwah tempat sa'i dengan Masjidil Haram itu ada toko-toko dulu. Ya sekarang sudah masuk ke masjid, ya, sudah masuk ke masjid. Kita naik Bukit Shofa. Ya, Bukit Shofa sebelah sana. Sambil membaca tadi Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Terus kita ketika naik di Bukit Shofa, sebisa mungkin kita melihat Ka'bah. Ya, kita melihat Ka'bah dan agak kesulitan memang karena banyak tiang-tiang kan. Sebisa mungkin kita melihat Ka'bah. Ya. Bisa melihat insyaallah dengan dari sela-sela tiang. Kemudian kita membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu diucapkan 3 kali. Nanti boleh sambil membawa catatan, itu boleh ya. Bukit ya, tadi kan ketika kita naik sambil baca Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Ketika sudah sampai di atas betul, kita arahkan sebisa mungkin untuk melihat Ka'bah ya. Dari sela-sela apa namanya, sela-sela tiang itu ya. Kita bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu kita doa. Terserah mau doa apa. Ya. Sebisa mungkin ya kita mendoakan ya di rumah yang kita tinggal ya kan, doa kebaikan. Kemudian baca lagi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ada juga lafaz yang lainnya. Ini di antara lafaz yang disebutkan. Kemudian kita doa. Terserah. Setelah itu kita baca itu lagi. La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Nanti untuk buku panduannya ada, kita sediakan nanti dari apa namanya, dari biro sudah ada nanti. Itu bagusnya doanya di sela-sela antara itu, ya, ya di sela-sela antara itu, iya. Bagusnya di sela-sela antara itu kita doa. Setelah doa baca lagi, ya. Kemudian doa lagi seperti itu. Kemudian setelah tiga kali membaca tadi, kita turun. Turun dari Bukit Shofa, jalan biasa. Nanti kita akan mendapatkan tiang hijau, ya. Itu apa itu? Ya, lampu hijau. Itu kita disyariatkan untuk lari. Lari kencang, ya. Lari kencang sampai lampu hijau depan. Antara lampu hijau depan sampai di situ. Ya. Itu lampu hijau, dua rambu berwarna hijau. Ya. Kita lari dari Bukit Shofa ini, kita jalan biasa sampai lampu hijau itu, kita lari sampai lampu hijau depan itu. Ya. Lari sampai lampu hijau depan. Setelah itu kita berjalan biasa menuju Bukit Marwah. Sebisa mungkin di ketno itu, apa namanya? Kenceng gitu larinya itu, kenceng. Tawaf lain. Ini disebutkan syaddan. Syaddan itu lari dengan apa? Kenceng gitu loh, iya kan. Lari dengan kencang. Sampai tiang hijau depan. Setelah itu jalan terus sampai Bukit Marwah. Ketika kita akan nanjak ke Bukit Marwah, walaupun gambarannya bukan bukit, tinggi banget ya. Ya, pendek lah ya. Kita membaca seperti yang kita baca ketika naik Bukit Shofa. Inna Shofa wal Marwata min sya'irillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian kita mengarahkan ke arah Ka'bah, tapi enggak bisa lihat Ka'bah karena tertutup oleh apa? Tertutup oleh tembok, sudah enggak bisa. Apa yang kita baca sama seperti ketika di atas Bukit Shofa. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa. Ya, terserah. Kemudian baca itu lagi. Jadi doanya itu di sela-sela antara ucapan tadi. Dari Bukit Shofa ke Marwah itu satu putaran. Setelah kita membaca la ilaha illallah wahdah sampai tiga kali dan di sela-sela itu ada doa, kita turun jalan biasa. Terus kita akan melewati lampu hijau lagi. Kita lari sampai lampu hijau depan. Nah itu. Setelah lampu hijau depan, kemudian kita jalan biasa naik Bukit Shofa. Hitung dua putaran sudah. Ya mungkin ada 20 meter Pak ya Pak. Kurang lebih 20 meteran lah. Enggak. Hah? Lampu hijau, antara dua lampu hijau itu. Oh, iya, kalau dari Shofa dan Marwah sekitar 100 meteran. Ya. Ya, dari hijau ke hijau sekitar 20 meteran. Tidak ada bacaan khusus kecuali dari sebagian salaf, Rabbighfir warham, ya, innaka antal azizul akram. Tapi itu dari sebagian salaf. Tapi enggak ada dari Nabi bacaan khusus. Ya, tidak ada. Nanti akan ada buku panduannya yang kita bagikan. Nanti yang dipakai yang buku panduan Satu Rijal nanti, gitu ya? Oh, sudah ada itu. Nah, untuk doa-doanya nanti bisa dilihat lebih lanjut di, nanti akan dibagi-bagi insyaallah bukunya. Jadi dari putaran dari Shofa ke Marwah dihitung satu, dari Marwah ke Shofa dihitung satu, berarti sudah dua putaran. Jadi dari Shofa Marwah dihitung satu, nanti dari Marwah ke Shofa dihitung satu, berarti sudah dua. Yang kita lakukan di Bukit Shofa sama seperti tadi. Ketika naik membaca Inna Shofa wal Marwata min Syairillah, kemudian abda'u bima bada'allahu bihi, kemudian membaca ya takbir tiga kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anzasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Ada juga mungkin riwayat yang lain. Kemudian kita doa, kemudian baca tadi sampai tujuh kali, diawali dari Bukit Shofa ya, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Jadi putaran ketujuh berakhir di Bukit Marwah. Kalau kita merasa ini sudah tujuh tapi di Bukit Shofa, berarti kurang satu atau kelebihan satu. Nah, kalau kita bingung ini lebih atau kurang, ambil saja yang kurang. Karena kalau yang sedikit itu pasti, yang banyak belum pasti. Ya. Tapi nanti insyaallah kan kita bareng-bareng, ya kan? Ya saling ingat-ingatkan. Sehingga mungkin doanya ya nanti karena bareng ya mungkin enggak terlalu lama, ya kan? Karena ya nanti kemungkinan bareng. Ya. Doanya sendiri-sendiri. Ya, tapi nanti jalannya apa itu kan bareng. Ya. Sampai tujuh putaran. Jadi dari Shofa ke Marwah satu, Marwah Shofa dua, Shofa Marwah tiga, Marwah Shofa empat, Shofa Marwah lima, Marwah Shofa enam, ya. Terus Shofa Marwah tujuh, terakhir di Marwah. Untuk yang terakhir sudah selesai, yang tujuh di Marwah selesai. Ya. Tapi setiap tadi naik, ya doa. Ya. Yani Inna Shofa wal Marwata min Syairillah, abda'u bima bada Allah bihi. Kemudian setelah itu menghadap Ka'bah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa selesai. Setelah itu ya cukur. Untuk laki-laki yang bagus itu cukur gundul. Cukur gundul itu artinya dihilangkan semuanya rambut kepala ya. Kenapa? Kalau cukur yang tipis banget itu bukan gundul, masih namanya cukur potong. Walaupun dengan alat apa? Yang itu. Cukur itu, gundul itu artinya sampai apa gitu lah, sampai bersih saya pangkalnya lah ya kan. Ya. Itu lebih utama gundul. Dari banyak sisi, yang pertama Rasulullah mendoakan rahmat untuk orang yang gundul itu tiga kali, ya cukur potong sekali. Pahalanya tiga kali lipat. Biayanya lebih murah, waktunya lebih cepat, ya kan? Kan gundul kan lebih cepat dari cukur potong. Biayanya lebih murah ya, Pak Joko sekarang berapa kalau gundul? 10 kalau cukur potong kayaknya 15-an lah, lebih lama kan? Ya, sekitar itu. Ya. Silahkan, tapi biar nyaman sudah di salon saja. Untuk gundul nanti kayaknya biaya masing-masing ya. Jadi untuk cukur gundul nanti biaya sendiri-sendiri. Iya, untuk cukurnya itu biaya sendiri. Untuk makan minum atau nanti jamin. Jadi kalau cukur nanti biaya sendiri-sendiri. Untuk perempuan cukup dikumpulkan rambutnya belakang, kemudian sepanjang satu ruas ya dipotong. Jadi untuk perempuan dikumpulkan rambutnya belakang, terus cuma dipotong satu ros, satu apa? Ruas. Ya. B, bisa di kamar, bisa di salon, enggak ada salon? Enggak ada ya, di rumah biasanya. Iya. Iya. Iya. Di hotel. Ya, tadi kalau gundul sekitar 10 real. Kalau cukur potong sekitar 15 real. Ya 30 ribu lah, 35 ribu. Kalau cukur biasa sekitar ya 40-an lebih, ya. Ribu ya. Jangan dihitung kalau di sana. Kayaknya lebih enak di salon daripada nanti kita bawa sendiri. Dulu saya punya pengalaman waktu pas haji tahun 97. Saya gak masuk salon, saya cukur di Mina waktu itu yang tukang cukur amatir. Jadi pakai unduk atau gak unduk. Padahal sudah dipakai berapa kali terus keluar darahnya berapa hari kayak broken itu. Kan harusnya kan setiap itu diganti, ini enggak. Ini sudah enggak tahu berapa kepala sampai keluar darahnya sampai kayak broken itu, sampai ya setelah kering. Jadi bagusnya di salon insyaallah. Nah, untuk ibu-ibu bisa misalnya kalau tiga orang misalnya kayak gini, satu orang di depan kan enggak kelihatan. Potong juga enggak apa-apa. Di situ, iya. Biar apa? Biar nanti kalau sudah tahalul, sudah cukur, itu kan sudah selesai mau pakai pewangian, mau nutup muka apa, gampang. Jadi nanti bisa dimarwa. Nanti bawa gunting gak apa-apa. Tapi ingat gunting dan sebagainya tidak boleh masuk ke kabin. Masukkan ke koper, biar masuk ke dalam. Karena gunting itu gak boleh masuk ke dalam pesawat. Masuknya ke bagasi yang masukkan koper. Kuat besar boleh tapi masuk ke bagasi, nggak masuk ke atas ya. Boleh kalau itu masuk ke bagasi ya, kalau yang ini boleh insyaallah. Atau gimana Pak Joko? Misalnya kalau repot apa kita belikan aja di sana? Gitu aja lah, biar nanti enggak ada masalah, biar nanti dari pihak ya biro yang menyediakan. Iya. Karena kadang kita lupa ya, ternyata masukkan ke tas, masuk ke dalam, akhirnya jadi masalah nanti di pemeriksaan. Iya. Setelah tahalul, tahalul itu artinya mencukur. Baik itu cukur potong atau cukur gundul bagi laki-laki, untuk perempuan cukup memotong dengan apa? Satu ros. Jadi diikat terus ya dipotong. Satu ruas sudah selesai sudah. Umrah itu paling 2 jam rampung. 2 jam selesai insyaallah. Iya. Iya. Sudah enggak ada lagi istilahnya kewajiban apapun karena sudah selesai. Ya. Tinggal nanti kalau mau pulang paling tawaf apa? Wada. Tawaf wada. Gimana? Iya, kalau tawaf wada nanti bareng-bareng aja. Ya, untuk tawaf wada ketika kita mau pulang. Jadi bukan selesai tawaf, nanti kalau mau pulang kita umumkan kan? Ya umumkan kita mau tawaf wada ya bareng-bareng. Enggak perlu pakai pakaian ihram kalau tawaf perpisahan. Udah pakai pakaian biasa. Ya, biasa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Tidak harus suci. Ucapan labbaik Allahumma umratan tidak harus dalam keadaan suci. Wanita haid pun boleh. Ya. Dalam keadaan kita batal pun boleh. Yang harus suci ketika tawaf tadi. Ya. Sa'i boleh dalam keadaan batal. Ya, sa'i boleh dalam keadaan batal. Yang harus suci itu ketika apa? Tawaf. Nah, ketika tawaf misalnya di tengah-tengah tawaf kita kentut atau kencing, kita wudu, lanjutkan, enggak usah ngulangi dari awal. Sa'i dalam keadaan batal boleh. Ya, boleh. Kalau tawaf enggak boleh karena tawaf itu seperti sholat. Ya. Oh enggak boleh. Kalau ini harus urut. Harus urut karena memang juga sebentar kan. Beda kalau haji. Kalau haji itu memang boleh. Tanggal 10 ketika musim haji itu, misalnya orang mbalang jumrohnya diakhirkan, dia tawaf, sa'i, cukur, mbalang jumrohnya sorenya boleh. Tapi kalau ini umrah enggak boleh. Urutannya seperti itu. Urutannya pakai pakaian ihram, kemudian niat sudah dalam hati, kemudian sampai di mikot mengucapkan labbaikallahumma umratan, ya terus kita sampai di Mekah, kita tawaf, ya 7 kali putaran, kemudian kita sholat di bulan Ibrahim, kemudian sa'i, kemudian cukur, selesai. Ya. Mungkin di sana ada hal-hal yang butuh untuk diketahui, ada pembatal-pembatal atau hal-hal yang menjadikan umrah kita itu batal atau kita melakukan pelanggaran. Batal kalau seorang itu murtad dari Islam, na'udzubillah, ya kan? Atau seorang ketika ihram kok malah hubungan suami istri, itu enggak boleh. Nantilah kalau sudah rampung terserah, ya kan. Di sana ada hal-hal yang dilarang di saat orang itu ihram, ini penting. Untuk laki-laki tidak memakai pakaian, apakah gamis, apakah jaket, apakah kaos, celana panjang, celana pendek, celana dalam. Di saat ihram. Ihram itu ibaratnya kalau sholat, itu orang masuk takbir ihram, Allah Akbar, ya. Sampai dia salam, itu kan gak boleh ngobrol, gak boleh makan, gak boleh. Ya. Kalau sudah salam, silahkan. Sama kalau sudah tahallul dan syukur, silahkan. Yang tadi dilarang, boleh dilakukan. Ya. Tidak memakai gamis, tidak memakai penutup kepala, apakah peci, ini di saat ihram ya, tidak memakai celana panjang, celana pendek, celana dalam, kecuali orang yang tidak punya pakaian ihram, dia boleh pakai celana. Tapi nanti kan sudah disediakan, berarti ada. Ya. Kalau hilang ya nanti disarikan, insyaallah ada, insyaallah. Ya kan? Kemudian tidak boleh memakai wewangian. Tidak boleh memakai wewangian ketika ihram. Tapi sebelum ihram, misalnya kita pakai minyak wangi untuk tubuh kita. Ya, bagian lehernya, kepala kasih minyak wangi. Ketika ihram kok masih wangi? Enggak apa-apa. Ya. Asalkan memberi minyak wangi ke tubuhnya itu sebelum apa? Ihram. Terus memakai sampo dan sabun yang wangi kan ada kan? Ulama di sini berbeda pendapat. Karena hadis mengatakan tidak memakai minyak wangi, sementara sabun aslinya bukan minyak wangi, walaupun kadang baunya apa? Wangi. Tapi untuk menghindari perbedaan pendapat, carilah sabun yang apa? Enggak wangi. Itu lebih apa? Selamat. Kan ada sabun yang enggak wangi banget kan? Walaupun itu bukan minyak wangi, cuma supaya kita terhindar dari perbedaan pendapat. Ya, adapun sabun untuk cuci tangan yang itu kadang apa? Bau jeruk atau apa? Ulama mengatakan enggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau kita mandi, kok ada rambut yang rontok ketika ihram? Itu enggak apa-apa. Karena kita enggak sengaja mencabut. Karena orang yang ihram tidak boleh mencabut rambut, memotong kuku, enggak boleh. Tapi kalau cabutnya karena mandi, berarti kan tidak apa? Sengaja, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kalau kita misalnya sedang ihram, tadi tidak boleh pakai penutup kepala. Untuk laki-laki nih ya. Terus bagaimana kalau pakai payung? Karena panas atau hujan, enggak apa-apa. Bagaimana kalau ngangkat koper di atas kepala? sebagian ulama mengatakan sebagusnya jangan nempel tapi apa? Diangkat sehingga kayak payung lah. Ya, sehingga pakai tudung itu enggak boleh. Karena tudung itu apa? Nempel kan. Tapi kalau pakai payung itu enggak nempel. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kemudian ketika seorang ihram tidak boleh berburu. Di sana itu banyak sekali burung dara. Ribuan, kadang kita jalan itu, wah pinggir jalan itu ribuan burung dara. Bagus-bagus banget. Gak boleh kita nangkep, gak boleh kita ngusir. Ya. Tidak boleh kita menangkap, tidak boleh kita mengusir. Kalau kita melakukan pelanggaran misalnya, seorang ketika sudah ihram, ternyata dia ya sengaja ya sengaja misalnya mencabut rambutnya ya, maka dia terkenai denda ya, apakah menyembelih kambing ya atau puasa ya, ini diantara dendanya ya. Tapi sebisa mungkin kan umroh itu kan cuma sebentar, beda dengan haji itu kan lama kan, umroh itu sebentar lah, dari Dzulhulaifah Madinah sampai Mekah itu 450 kilo. Insya Allah ditempuh berapa? 5 jam, 4 jam, 5 jam. Ya. Terus kita nanti masuk hotel, ya, check in, naruh barang-barang mungkin sekitar sejam sambil makan. Terus setelah itu kita tawaf, kita sa'i. Insya Allah 2 jam rampung. Berarti dari Madinah sampai selesai apa? Umrah itu sekitar 8 jam lah sudah selesai. Ya, cepat. Kalau umrah itu kan orang mengatakan al-hajjul asghar, haji kecil. Ya, haji kecil. Ya. Untuk wanita tetap memakai pakaian yang rapat, hanya saja tidak memakai kaos tangan dan tidak memakai niqab, ya. Dia pakai cadar, dia lepaskan di atas, taruh di atas. Tapi yang jangan diikat, kalau nanti bisa melewati jamaah laki-laki, diulurkan. Nanti sampai jamaah dengan jamaah perempuan, boleh dibuka lagi. Seperti itu. Bukan kain yang memang apa, dijahit pasangan itu bukan, tapi dia tersendiri saja. Yang terlepas, dia lah, yang tersendiri. Jangan yang bareng dengan apa, kain itu. Iya, dengan kerudung itu. Diket sendiri. Iya, seperti itu. Terus untuk wanita, tadi sama dengan laki-laki, tidak pakai wangian, tidak boleh mencabut kuku, memotong kuku, tidak boleh mencabut rambut, tidak berburu, ya. Ini diantara larangan-larangan ketika ihram. Kerokan apa? Oh boleh, kerokan masuk angin boleh. Enggak, kan ngerok kan enggak, paling itu menghilangkan guluh lah daki paling atau. Oh berarti nanti bapak bawa apa? Iya bapak, iya alat kerok itu ya, nanti bisa kita kerokin insya Allah. Iya. Oh gitu ya, boleh, boleh, boleh. Iya, iya. Itu kerokan gak apa-apa. Pakai kacamata gak apa-apa. Pakai jam tangan gak apa-apa. Bawa HP gak apa-apa. Ya. Pakai sabuk, ya nanti kan dari pihak ya biro ada dikasih sabuk, itu gak apa-apa. Untuk tempat HP, uang atau apa. Boleh. Boleh, ngangkat telepon boleh. Ya, asalkan jangan ketika sholat. Ketika pas tawaf kok ada yang nelpon boleh diangkat, atau pas ketika sa'i boleh. Ya, seperti itu. Ya, tidak boleh memotong ranting atau mencabut pohon yang tumbuh sendiri yang ada di Mekah. Ketika mau motong apa kira-kira di sana ya? Iya, betul, itu penting. Kadang ada orang, wah, ini pohon bagus, kita apa? Mumpung di sini kita potong, enggak boleh. Ya, ya kita enggak boleh. Tapi itu kalau pas di tanah suci. Kalau misalnya di perjalanan ada tanaman bagus banget, tapi bukan di tanah suci, kita lihat, kayak bunga bagus, kita potong enggak apa-apa. Karena itu bukan tanah suci. Yang dilarang itu memotong atau mencabut tanaman yang tumbuh sendiri di tanah suci. Kalau kita nandur ya enggak apa-apa. Yang dilarang itu yang tumbuh sendiri. Ya. Nah. Kira-kira ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Proses haji ya. Umrah dulu. Iya. Berapa hari? Ya. Boleh. Boleh. Misalnya nunggu saya 20 hari antara umroh dengan haji. Setelah selesai umroh boleh hubungan suami istri, enggak dilarang. Sampai dia ihram untuk haji, sampai selesai ya tanggal 10 itu selesai apa itu boleh. Jadi untuk umroh itu lebih relatif apa? Sikat waktunya sebentar. Terus nanti di Madinah dan di Mekah juga kita akan ada ziarah ke beberapa tempat. Ini kita fasilitasi bagi yang misalnya kan mungkin Pak Joko, mungkin ada yang gak pengen ikut juga gak jadi masalah kan. Wah saya bolak-balik sudah sering saya ingin ke Masjid Nabi, ya silahkan. Tapi sebaik mungkin nanti kalau misalnya tidak ikut lapor ke apa namanya, biar nanti jelas gitu loh, oh ini gak ikut biar nanti gak disari-cari. Kan kadang gitu, ada yang memang oh saya sudah berkali-kali umroh sehingga saya gak perlu misalnya ke Kuba misalnya, ya gak jadi masalah. Ya. Ya. Umroh ada? Ya. Ya, haji ada tahlul lagi, sama. Dua kali. Iya. Kalau pas musim haji, kalau kita besok enggak musim haji. Iya, musim haji. Dan nanti kalau waktunya pendek, setelah selesai umroh, cukup pendek saja. Karena ketika haji kan akan digundul kan. Karena kalau misalnya seminggu akan haji lagi, gundul kan mungkin belum tumbuh panjang kan. Iya. Itu kalau haji loh, kalau ini umroh ya sudah kita gundul aja. Iya. Lebih murah, cepat, pahalanya 3 kali lipat. Ya. Ya. Ya. Boleh memotong kuku, rambut, apa semuanya sebelum kita itu mengucapkan labbaika Allahumma umrotan. Baik itu di mikot atau di hotel, boleh. Yang dilarang itu kalau sudah ya sampai di mikot, mengucapkan labbaika Allahumma umrotan, baru motong kuku, itu enggak boleh. Jadi kalau sebelumnya boleh. Ya. Potong kuku, apa yang butuh dipotong, ya pakai minyak wangi sebelum itu di tubuhnya boleh. Ya. Nanti kita akan ziarah di Madinah di beberapa tempat insyaallah. Seperti kuburan Baqi. Untuk wanita berarti cuma di luar. Ya karena wanita enggak disyariatkan ziarah. Cuma kita perkenalkan ini kuburan Baqi yang seperti itu. Juga nanti kita akan ziarah ke Masjid Quba. Insyaallah nanti bertepatan di hari Sabtu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dulu Rasulullah mengunjungi Quba setiap hari apa? Sabtu. Apa yang kita lakukan di sana? Sholat 2 rakaat sendiri-sendiri, enggak perlu apa? Di komando, enggak perlu jamaah, sholat sunnah di Quba 2 rakaat. Ya sunnah begitu aja, sholat sunnah mutlak begitu saja. Iya. Rasulullah kalau ya kayak semacam tahiyatul masjid boleh. Ya kalau itu sudah diniatkan itu sudah cukup. Iya. Jadi taruhlah itu tahiyatul masjid ya sudah dua rakaat saja, enggak usah misalnya tahiyatul masjid dua rakaat kemudian dua rakaat lagi enggak perlu. Cukup sholat dua rakaat itu saja. Mau dianggap tahiyatul masjid silahkan atau secara sunnah mutlak juga silahkan. Ya, ini Rasulullah berkunjung ke situ. Ya sholat ya dua rakaat. Namanya ya secara sunnah gitu aja. Ya di Kuba. Gak ada nama tertentu. Ya. Terus nanti juga akan kita mengunjungi apa kebun kurma nggak? Kebun kurma, ya di sana mungkin kita akan diperkenalkan ada kebun kurma, ada ya jenis-jenis kurma, ya kan. Kemudian untuk mushaf Al-Quran percetakan di Madinah di Mekah? Oh di Mekahnya ya? Ah ditutup ya, Oh udah ditutup ya. Juga nanti kita akan ke kuburan Uhud, Syuhada Uhud. Untuk wanita ikut tapi nanti enggak ikut ya. Tapi tidak ikut ziarah, cuma untuk pengenalan ini loh Uhud, nah gitu. Ini Uhud ya, terus ini Jabal Rumat, ini Gunung Uhud, nanti akan ada pengenalan. Nanti di Mekah juga seperti itu, ada beberapa tempat. Untuk gua itu apa kita ke sana tinggi banget. Kayak cukup di jalan aja itu gua Hiro gitu aja. Nah, nanti kita akan dikenalkan di Mekah beberapa tempat yang kalau haji itu ke sana. Nanti ke Arafah, ke Mina, ya. Nanti akan ada pengenalan tempat. Susah kalau mau haji berarti sudah apa? Oh kenal oh ini Arafah, ini Mina. Dari pihak biro itu memfasilitasi. Bagi yang tidak ikut pun tidak apa-apa. Ya. Salah seperti itu. Untuk ke masjid itu apung? Oh gitu. Ya terakhir mau pulang. Sini enggak ada keutamaan apa-apa di masjid apung. Oh gitu ya. Salat asar di situ. Iya, kita enggak perlu ke sana lah. Iya, karena enggak ada sunahnya juga kita enggak ngerti keutamanya apa kan gitu, ya kan. Gunung magnet atau apa kan. Sebisa mungkin kita perbanyak ibadah lah di sana mumpung ya Ramadan, mumpung umroh yang belum tentu dia saban tahun bisa gitu loh, iya. Mungkin lebih bagus gunung apalah ya, gunung selamat apa daripada gunung magnet ya kan. Ya kan. Sudah cukup. Untuk kayak Gua Hiro pun kita enggak masuk, cuma kita lewat insyaallah itu nanti akan itu Gua Hiro gitu aja. Karena kalau kita masuk itu tinggi banget dan capek mungkin setengah hari gitu ya, Pak. Lebih baik untuk itikaf di Masjidil Haram daripada itu kan gitu. Perbanyak ibadah gitu.